pegang langkahku, ku ingin bergerak. Jangan genggam tanganku, biarkan terbuka. Right. Hingga waktu tak terkira, sampai hati tak berdetak, bebas kemanapun tak akan terluka. Terserah ini aku, ku takkan terluka. Cobalah mengerti semua ini. kembali. Dunia yang terlupa cukup sudah bermimpi. Kini asaku memutih, langitku kan meninggi. Ini semua akan nyata. Mengharapkan hujan larut dan nyanyian malamku, akankah ku rasa ku tetap kembali. Dunia yang terbenam, terbitku dari mimpi. Kini saksikan sayapku, apungkan puing bumi. Ini semua pasti nyata. Terima kasih.